Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat isya yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita telah mendengar berita tentang meninggalnya dua orang dari kerabat atau orang tua dari saudara kita, yang tentunya kita semua sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir sangat berharap untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai agar kita dan mereka menutup kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya dari kehidupan dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar ketika saudara kita dalam keadaan di akhir kehidupannya pada detik-detik kematiannya, untuk kita menuntunnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya ketika seorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya malaikah bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams, para malaikat yang wajah mereka putih berseri seolah-olah bagaikan matahari, ma'hum kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah, mereka membawa kain kafan dari dalam surga dan juga wewangian dari dalam surga. Adapun orang-orang kafir wal'iyadzu billah, ketika mereka akan meninggal, maka yang akan hadir di hadapan mereka adalah malaikatul azab yang membawa kain kafan dan juga bau busuk dari dalam neraka. Maka apabila kita mendapati saudara kita pada detik-detik akhir dari kehidupannya, sakaratul maut, dan kita mengetahui bahwasanya dia dalam kondisi akan meninggal dunia, maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, yulaqinuhu birizq. Cara menalkinnya cara menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah dengan cara yang lembut. La ya'muruhu, tidak dengan memerintahkan, ya, tidak dengan nada memerintahkan kepada dia. La yaqul kul la ilaha illallah, kata beliau. Jangan engkau mengatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Nah, tidak dengan memerintah. Sementara kita tahu bahwasanya kondisi seorang yang dalam keadaan sakaratul maut, dalam detik-detik akhir kehidupannya, adalah kondisi yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menggambarkannya kecuali yang sedang mengalaminya. Dalam keadaan sempit dadanya, dunia terasa sempit. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bisa jadi dia akan mengatakan, la, tidak. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan? Maka bimbingan beliau rahimahullah ta'ala adalah kita menyebutkan di sisinya kalimat tauhid tersebut. Kita menyebutkan di sisinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia mengetahui dan sadar bahwasanya dia sedang ditalkin. Kemudian dia menirukan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Nah, ini jika yang akan meninggal adalah seorang muslim. Baik, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sampingnya dengan mengangkat suara sehingga dia mendengarnya, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepadanya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala ahlul ilmi mengatakan, fa idza qala la ilaha illallah falyaskut wa la yulqinhu wa la yaqul syai'an. Kalau orang yang kita talqin tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah, falyaskut, maka kita diam. Jangan mengulangi terus, jangan, tapi sudah cukup. Ya. Wala yaqul syai'an, jangan mengucapkan sesuatu apapun di sampingnya. Khawatir dia kemudian menirukan, akhirnya ucapannya yang terakhir bukan la ilaha illallah. Baik. Kecuali jika dia sendiri yang kemudian mengucapkan ucapan yang lain. Ya, seperti misalnya dia mengucapkan beri saya minum atau ucapan yang lainnya, maka kita kembali menyebutkan kalimat la ilaha illallah di sisi orang tersebut, di sisi saudara kita, sampai dia mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Demikian, jika dia adalah seorang muslim. Akan tetapi, wal'ayadu billah, apabila dia adalah seorang yang kafir, dia orang yang kafir, kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, rubama naqulu lahu bil amr. Maka mungkin kita mengucapkan atau menalkin dia dengan perintah. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan mukmin tadi. Kita cukup menyebutkan kalimat tauhid tadi di sampingnya. Sehingga dia mendengar. Kalau orang kafir, maka kita ucapkan kepadanya, katakan. Ucapkan la ilaha illallah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan ini berdasarkan kisah yang disebutkan di dalam hadis ketika meninggalnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di samping beliau, yang ada di samping Abu Talib, beliau mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwasanya di sisi Abu Talib, ketika itu ada dua orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang ketika Rasulullah memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kedua orang ini mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci agama Abdul Muthalib? Maka akhirnya Abu Talib, akhir dari ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal adalah bahwasanya dia tetap di atas agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan, kekafiran. Nah, di sini bisa kita ambil faedah besar, pengaruh teman duduk atau teman yang jelek sampai-sampai di akhir hayat akan merugikan dirinya. Pernah disebutkan oleh seorang ikhwah kisah perjalanan hidupnya ketika dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia termasuk dari mereka para pecandu narkoba. Suatu ketika salah seorang temannya sama-sama pecandu sakit. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit ya, merasakan bagaimana sakitnya akibat kecanduan, maka teman-temannya dari para pecandu pun datang, termasuk ikhwah ini ketika belum bertaubat. Maka ketika melihat saudaranya dalam keadaan kesakitan di rumah sakit, mereka pun menyuntikkan narkoba di selang infusnya sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan kepada kita dan juga wahai para pemuda untuk benar-benar memilih teman duduk yang baik. Jangan sampai akan berakibat fatal di akhir kehidupan kita semua. Kita kembali kepada yang sedang kita bahas di sini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa syahid min hadza, syahid dari ini semua, dari kisah Abi Talib yang kita sebutkan di atas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu kul la ilaha illallah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib yang kafir, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar dengan beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di samping Abu Talib, tapi beliau memerintahkan, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nah, fahadha kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, min afdali ma yakunu wa min ajalli ma yakunu hadiyatan lil mar'i. Ini adalah merupakan sebuah hadiah yang paling afdal dan terbesar yang dihadiahkan oleh seseorang kepada saudaranya. Na'am. Idza laqana al-insanu akhahu 'inda al-maut qul la ilaha illallah, apabila seseorang menuntun saudaranya yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, maka ini adalah hadiah yang sangat besar untuk saudara kita tadi, menyamai dunia dan seisinya, bal a'dham min ad-dunya wa ma fiha, bahkan lebih besar dari dunia dan seisinya. Nah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا حَضَرْتَ إِلَىٰ أَحَدٍ وَقَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ فَحْرِسْ عَلَىٰ أَنْ تُلَقِّنَهُ. Maka jika engkau menghadiri seseorang sementara dia dalam keadaan akan meninggal dunia, maka hendaklah engkau bersemangat untuk menalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah, imtisalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihsanan li hadha syakhs, dalam rangka mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbuat baik terhadap orang ini yang akan meninggal dunia. Wa rubbama yulaqqinuka Allahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah, karena bisa jadi dengan sebab itu Allah akan membalas kebaikan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita ketika kita akan meninggal, untuk kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah inda maut, di sisi ketika kita akan meninggal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian. Nah, akan tetapi diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita sudah melihat saudara kita misalnya sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika meninggalnya, maka kita tetap tidak boleh mentayin, memastikan bahwasanya dia akan masuk dalam jannah. Nah, akan tapi kita mengatakan narju annahu min ahlil jannah. Kita berharap dia termasuk ahlil jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Fadlu.